Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa bertemu pagi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tema yang diminta kepada saya, yaitu pneumatologi, bahasa roh, anugerah atau kursus. Dan yang pertama adalah saya mengkoreksi tema yang dikirim. Bahasa roh ini dipakai huruf kecil ya, R-nya bukan roh. Kalau roh huruf besar itu Roh Kudus. Ini berkaitan dengan manusia, bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada manusia yang merupakan karunia. Dan kita akan membedakan atau melihat pertama mengenai pneumatologi. Dan untuk membahas ayat atau untuk pembahasan bagian ini, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes 16 ayat 7 dan seterusnya. Saya bacakan secara cepat saja pada Bapak Ibu sekalian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Baik, tema kita adalah pneumatologi, bahasa roh, anugerah atau kursus. Dan untuk membahas bagian ini saya membagi dalam 3 bagian. Pertama, kita melihat apa yang dimaksud dengan pneumatologi. Dan kedua, kita lihat kaitannya dengan Roh Kudus. Dalam kaitan dengan pribadi Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan yang terakhir, baru kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu bahasa roh, anugerah atau kursus. Yang pertama, mari kita lihat. Pneumatologi adalah doktrin atau pengajaran tentang Roh Kudus. Dari kata roh itu bahasa Inggrisnya spirit, berasal dari kata pneuma. P-nya tidak dibaca, jadi biasa dibaca pneuma. Ya. Bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru atau ruach Ibrani, bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama. Yang artinya hembusan angin, napas, udara yang bergerak, kuasa dan sebagainya. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa ini hanya sebuah analogi untuk menggambarkan Roh Kudus. Jadi analogi artinya gambaran. Ya. Slide berikutnya. Maka kalau kita melihat Roh Kudus itu bukan what, apa. Tetapi who, siapa. Karena dia adalah pribadi. Zaman dulu ada hamba Tuhan yang suka sebut oknum. Saya tidak begitu suka pakai oknum. Karena oknum itu konotasinya negatif. Ya. Saudara senang kalau saya bilang, ada oknum di Gereja Reformasi Indonesia, namanya Harry. Wah, bukan Pak Harry ini ya, ini lagi ulang tahun kok. Ini. Tentu kita langsung pikir, kenapa oknum? Apakah dia melakukan tindakan yang tidak terpuji? Dan tapi jadi saya lebih memilih pribadi atau person. Ya. Dia adalah person atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal atau Trinity, Trinitas. Ada sebagian pakai itu. Allah yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Putra, Roh Kudus. Dengan satu hakikat esensi yaitu Allah. Jadi ini maksudnya Trinity. Dan kita harus bedakan atau harus jelas membedakannya, bukan ajaran dari Sabellius yang disebut Sabellianism. Ini. Dia mengajarkan satu Allah itu adalah satu pribadi dengan 3 fungsi atau 3 topeng. Jadi pribadinya satu tapi topengnya tiga. Ini salah, bukan demikian. Secara singkat saja, dia mengatakan misalnya kalau di rumah saya adalah bapak. Nah itu ala bapak. Tapi waktu dia lagi saya lagi keluar naik mobil, saya adalah supir. Tapi kemudian waktu saya masuk ke kantor, saya jadi direktur atau jadi bos. Itu bos saya Pak Yuke ya. Saya panggil dia oh bos. Tapi orangnya satu atau pribadinya satu, yaitu dia-dia juga. Ya kalau Pak Yuke ya Pak Yuke juga. Kalau Robi ya Robi terus. Bapak Robi, supir Robi, direktur juga Robi. Ini salah. Allah itu tiga pribadi, cuma esensinya sama-sama Allah. Dan Allah Roh Kudus ini setara satu level dengan Allah Bapa dan juga dengan Allah Anak yang kemudian inkarnasi menjadi manusia sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga kita bedakan dengan ajaran saksi Yehova, Yehova Witness yang mengatakan itu ada tiga kelas. Bapa itu first class God. Yesus itu second class God karena dia anak. Dan Roh Kudus itu adalah zat yang memancar, maka dia adalah third class God. Atau kalau general Allah bintang 4, Yesus bintang 3, Roh Kudus bintang 2 atau bintang 1 malah atau kolonel. Belum sampai jadi Allah karena dia zat, jadi kolonel aja. Kalau di ABRI, saya pernah ikut wajib militer. Gini-gini saya punya pangkat kapten, 3 balak ya. Karena waktu lulus dokter ikut wajib militer masuk AURI. 3 bulan aja, gak tahan. Kalau kolonel itu kasihan. Katanya julukannya adalah melati di tapal batas menanti jatuhnya bintang dari langit. Karena kalau udah sampai di kolonel susah. Kalau udah satu bintang gampang, dua bintang, tiga bintang, mau bintang 7 juga bisa kalau lagi sakit kepala. Tinggal pakai aja. Sekarang enggak ada lagi ya obat bintang 7 ya? Masih ya? Wah itu kan terkenal zaman saya dulu kan. Kan ada lagunya itu kan. Bintang 1 bintangnya Pak Jaksa, bintang 2 bintang Pak Polisi, bintang 3 bintangnya TNI, bintang 7 obat sakit kepala. Saya sekarang lagunya enggak begitu ya. Banyak lagu. Saya kemarin sakit kepala di Timor. Naik apa itu angkot jalannya dari Timor dari Soe turun ke Kupang itu di NTT. Waduh jalannya begini-begini, saya duduk di belakang sopir mabok dikasih ini fresh katanya. Minyak angin tapi modelnya digituin pakainya, bukan dikecret-kecret. Dulu kan minyak angin tuh botol kecil kan. Kita kecret-kecret pakai. Sekarang udah bagus loh dipakai roll gitu, enak juga tuh. Ya, pakai gitu digosok-gosok. Modern juga, jadi lumayan dah menolong saya. Walaupun enggak sampai sembuh, tapi lumayan lah. Ya. Baik, kita ini ajaran-ajaran ini memang bikin sakit kepala ini ya. Jadi jangan ini, Allah Roh Kudus ingin ini aja yang dilihat ini ya. Kita lanjut. Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Artinya, pribadi itu adalah memiliki perasaan, memiliki pikiran, dan memiliki kehendak. Saudara punya perasaan enggak? Punya pikiran enggak? Punya kehendak atau kemauan enggak? Punya. Nah, saudara juga pribadi. Saudara, saya enggak punya kemauan nih. Saya enggak punya pikiran. Lu bukan pribadi lu. Oknum barangkali ya. Soal body, physical body ini itu yang membedakan manusia dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya aja roh. Jadi dia enggak punya apa itu physical body. Tetapi pribadi itu bukan tergantung dari punya body ya. Boneka itu punya body ya, tapi enggak punya pikiran, enggak punya perasaan, enggak punya kehidupan bahkan. Maka ini yang kita lihat sebagai pribadi, artinya dia memiliki perasaan. Maka Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya punya perasaan bisa berduka. Jadi kalau saudara punya perasaan tapi tidak bisa berduka, orang bilang perasaanmu sudah mati. Ya. Atau perasaanmu sudah beku. Hatinya sudah beku. Itu Kusplus ada lagunya kan. Aku tak tahu mengapa beku hatiku. Nah itu udah enggak punya perasaan lagi ya. Harap saudara jangan begitu. Roh Kudus juga punya pikiran. Maka itu dikatakan punya kemauan dulu ya. Semua ini 1 Korintus 12 ayat 11, semua ini dikerjakan oleh roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang status seperti yang dikehendakinya. Artinya dia punya kehendak. Yang terakhir, dia juga punya ingatan atau punya pikiran. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, bagian tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau dia mengingatkan, dia mesti ingat dong, betul enggak? Kalau dia enggak ingat, bagaimana dia bisa mengingatkan? Saya sekarang punya tugas mengingatkan istri saya. Tapi jadi saya juga mesti ingat. Dia kadang-kadang catat jadwal, tahu-tahu dia lupa. Dan makanya dia masukkan ke agenda saya. Tahu-tahu keluar di pop-up di ini saya kan, handphone atau email saya. Ada rapat hari ini. Loh kok saya gak ada rapat hari ini? Wah istri saya nih pasti. Saya ingetin dia. Tapi kadang-kadang dia lupa. Tanggalnya liwat. Keluarnya hari ini, rapatnya kemarin. Wah saya bilang, lu kemarin ada rapat. Oh iya lu kenapa gak ingetin? Ya gue baru liatnya sekarang, ini gue ingetin lu. Kenapa lu masukin ke agenda gue? Jadi pesan saya saudara, kalau saudara mau pesan apa-apa sama istri saya, jangan lupa CC ke saya. Atau lebih aman kasih tahu saya, Pak titip pesan buat ibu ya gini-gini ya, karena dia sudah sedikit memorinya, bukan hilang ingatan ya, hilang ingatan nanti saudara waduh itu saudara jadi PR PRO kan ada PHP tahu ya, bukan PHP. Saya waktu lagi nonton bola tuh bulan Juni kemarin, keselnya sama iklan itu tuh, Extra Joss disobek di bunyi, taruh es batu minum, gelas minum, bukan PHP. Apa sih PHP? Sampai ada saya tanya staff saya, siapa yang tahu PHP? Ada satu staff tahu, Pak, pemberi harapan palsu, kata oh gitu. Kalau saudara ngadu-ngaduin saya sama istri saya, saudaranya PRO, perusak rumah tangga orang. Ya jangan jadi pemberi harapan palsu, jangan juga jadi PRO, perusak rumah tangga orang. Ya, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, artinya dia mesti mengingat. Kalau dia juga lupa, berarti kan dia tidak bisa mengingat atau dia tidak punya ingatan atau pikiran. Ingatan di mana? Di pikiran. Ya. Ada cerita saudara ya, pendeta besuk. Pendeta kan salah satu tugasnya kan membesuk. Ini satu pendeta muda baru ditempatkan di satu lokasi pelayanan di gereja. Lalu dia besuk satu couple, apa itu? Pasangan suami istri yang udah tua, udah kakek nenek. Ini ibu di sini 70 lebih, 78. Saya tadi salaman, umurnya saya kira baru 58 kayak saya gitu ya. Ternyata 78 ya, lihat aja masih awet muda. Nah ini udah tua ini ya, lebih tua dari ibu, 80 lebih lah gitu ya. Tapi masih akrab, pendeta itu duduk, si nenek sediain minum gitu kan. Si kakek bilang, thank you pumpkin. Pumpkin tuh apa tuh, buah itu ya, yang kalau ini yang Pak Yuka bilang hari reformasi diganti jadi Halloween ya, jadi banyak pumpkin itu ya. Kurang ajar itu orang-orang dunia ya, kita punya hari reformasi dibikin jadi Halloween. Dia kasih minum, thank you pumpkin. Ntar lagi dia masuk, dia ambil kue, biskuit. Thank you rose. Ya, apa bunga bunga apa tuh? Bunga mawar kan. Terus udah kelar makan, dia angkat ini, dia kasih tisu gitu kan. Thank you my dear. Lalu dia layani lagi apa gitu kan, ngobrol duduk samping. Thank you, love. Lalu ngomongnya begitu. Jadi kata-kata mesra, pumpkin, rose, love, dear, sweetheart, ya. Jadi waktu si nenek ke belakang cuci piring, pendeta ini tanya sama si kakek. Hebat ya kakek sampai nenek, sampai sudah tua begini, masih mesra gitu kan. Apa rahasianya? Enggak ada rahasia apa-apa. Habis apa rahasia? Kenapa panggil pumpkin, panggil love, panggil rose? Si kakek nyaut, gue udah lupa nama dia siapa. Gue kagak inget. Ya. Oke, kalau saudara gak punya ingatan, bagaimana saudara bisa mengajarkannya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat fungsi Roh Kudus yang tadi ada di ayat yang baru saja kita baca. Roh Kudus itu punya fungsi yang khusus yang dicatat dalam Yohanes. Banyak fungsinya. Paling utama tentu karena namanya penghibur tadi kan. Tapi ini fungsi yang berkaitan dengan Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Ada tiga fungsi. Yang pertama, dia menginsafkan dunia akan dosa. Dan kita kenal Yohanes 3 ayat 16, bukan? Tetapi ayat 17 dan 18 mungkin jarang kita baca. Hari ini saya ajak kita baca bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ini kaitan dengan Roh Kudus yang berfungsi menginsafkan dunia akan dosa. Dan kita tahu mereka yang, atau Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Yesus itu, 17, Allah mengutus Yesus anaknya bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkannya. Dan siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum akibat dosanya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Atau Roma 6 ayat 23 yang kita kenal, upah dosa itu maut tapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah menginsafkan dunia akan kebenaran. Ini Yohanes 16 ayat 8 dan juga ayat yang ke-10. Mengapa atau apa kaitannya dengan kebenaran? Kita harus ingat ada ayat yang dari Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat yang terkenal. Ada seorang yang bertobat di rumah sakit Cikini karena dia di depan ininya, di depan kamarnya, di pintunya itu kalau dia tiduran dia lihat di depan pintu di atas ada ayat ini. Lalu dia tanya sama suster atau sama dokter, apa sih maksudnya? Lalu diinjilin dan dia kemudian bertobat. Jadi boleh juga lah tempel-tempel ayat di rumah sakit ya. Orang bisa baca dan Roh Kudus bisa bekerja. Menginsafkan dunia akan kebenaran karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 10 mengatakan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Yesus datang dari Bapa dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Atau kaitannya dengan Roh Kudus adalah karena Roh Kudus sendiri bagiannya Yohanes 17 ayat 17 Yesus dalam doanya mengatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Minggu lalu kita belajar mengenai firman Tuhan, Alkitab yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mewahyukan itu juga adalah Roh Kudus yang mengingatkan atau menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena dia juga kadang-kadang disebut dalam Alkitab Roh Kebenaran. Dan kaitannya dengan firman. Dari mana datangnya iman? Dari firman. Nanti kita akan lihat ayat itu sebentar. Yang ketiga, Roh Kudus berfungsi untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 dan ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya kaitkan ini dengan 1 Korintus 15. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Penghakiman dikaitkan dengan penguasa dunia yang sudah dihukum dan Kristus yang sudah menang atau telah mengalahkan penguasa dunia dengan sengatnya atau dengan kuasanya, yaitu maut. Dan itu sebabnya kita mengatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ini fungsi yang ketiga, dan mereka yang tidak mengalami kemenangan akan mengalami penghakiman dan penghukuman. Dan sebagai hal yang berikutnya, ini kita melihat dalam doktrin reform peran Allah Tritunggal dalam karya keselamatan, yaitu Allah Bapa merencanakan atau merancang karya keselamatan di dalam kekekalan. Allah Anak menggenapi melalui inkarnasi sampai mati di kayu salib. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan dengan menggerakkan umat pilihan Tuhan untuk percaya. Saya tidak bahas ini lebih lanjut. Sekarang kita masuk kepada materi inti kita, yaitu bahasa roh. Perhatikan, saya menulis dengan bahasa kecil ya. Bukan, oh ini dipakai huruf besar semua nih. Bahasa rohnya mestinya huruf kecil. Ini ya, bahasa rohnya bukan huruf besar ya. Ini kalau begini sama aja nih ya. Kamu membuat, mengedit sendiri ini. Aslinya enggak begini ya. Betul loh, saya enggak bohong tuh. Asli saya beda kan. Ini bagian ini, lu jangan edit-edit sembarangan lu ya. Bertobatlah kau. Harusnya bahasa rohnya huruf kecil. Satu, bahasa roh apa? Apa itu bahasa roh? Dia adalah satu dari sejumlah karunia dari Allah Roh Kudus. Saudara bisa baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya tidak bacakan karena terlalu panjang, tetapi saudara bisa buka nanti sambil pembahas, saya bisa ajak kita melihat. Saya mau masuk ke dalam kekeliruan atau kesalahpahaman atau kesalahmengertian atau ajaran yang keliru tentang bahasa roh. Ya. Ya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahasa roh itu bisa diminta secara paksa. Bahasa kerennya klaim. Sebelumnya saudara tahu kan bahasa roh kan ya. Itu bahasa yang tidak dimengerti. Dan kemudian diucapkan oleh orang-orang tertentu dalam suasana seperti setengah-setengah fly begitu ya. Ini bisa diminta secara paksa, diklaim. Di Singapura ada satu pendeta yang keren, masih muda dan selalu mengatakan klaim, klaim, apa juga diklaim. Ajarannya terkenal dengan klaim. Bahasa roh ini bukan sesuatu yang bisa diklaim, apalagi dipaksa. Allah kita bukan Allah yang perlu dipaksa. Kalau mau minta apa-apa, mesti paksa dia. Seperti anak kecil merengek-rengek, nangis, guling-guling-guling, tadinya gak dikasih, dikasih dah. Soalnya kalau mendidik anak cara gitu, nanti anakmu akan makin susah diajar. Anak mesti diajar yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, dan kalau sudah tidak, gak usah. Percuma merengek-rengek, nangis-nangis, tambah tetap gak dikasih, tambah dikasih yang lain gitu kan. Memang di Australia agak susah. Saya di Australia, anak kalau bunuh udah pengen pukul aja nih pantai Tahitinya. Ya. Daerah sini namanya pantai Tahiti ya. Pengen pukul aja nih. Tapi kalau di Australia kita pukul anak, kedengeran sama Komisi Perlindungan Anak, bisa ditangkap kita dituntut, dihukum. Jadi harus hati-hati. Kalau mau pukul anak, bilang. Kalau lu ngadu ke guru, gua pukul lebih keras lagi. Jadi dia takut, kalau enggak, dia bilang, aku dipukul sama mama. Wah, gurunya lapor ke Komisi Perlindungan Anak, mamanya dipanggil. Tambahin lagi, kalau kamu lapor, mama ditangkap, kamu tinggal sama. Bilang aja yang dia takut siapa, sama pendeta misalnya ya, tinggal sama ibu pendeta yang galak, wah takut dia. Ya. Ayat 11 tadi dari 1 Korintus 12 ini, ayat 11 mengatakan demikian, kalau kita bilang bisa diminta, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikendakinya. Tadi saya sudah baca ayat ini berkaitan dengan Roh Kudus yang punya kehendak. Di sini dikatakan Roh Kudus ini memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, atau dalam bahasa yang lebih keren, sesuai dengan kedaulatannya. Allah ini enggak bisa dipaksa. Allah ini enggak bisa kita merengek-rengek, apalagi kita nuntut. Kalau kita bisa paksa Allah, kita bisa perintah-perintah Allah, yang Allah siapa? Yang Allah kita, itu pesuruh kita. Cuma namanya aja Allah. Hei Allah, kasih gua ini. Hei Allah, bikinin gua ini. Hei Allah, kasih gua ini. Itu artinya siapa yang Allah? Kamu yang Allah, kita yang Allah. Allah itu, maka bahasa roh tidak bisa dipaksa, diklaim secara paksa. Itu namanya karunia. Karunia itu adalah sesuatu yang kita tidak deserve, kita tidak layak untuk mendapatkan, tapi diberikan. Kalau misalnya mendadak saudara dipanggil oleh Presiden baru Jokowi, lalu dikasih bintang Mahaputra, ya. Apa layaknya kita dapat, berjasa belum, berdosa aja kan kerjanya kita kan. Apalagi itu yang tukang sate yang menghujat Jokowi, ya, ibunya sampai sembah-sembah. Saya baca koran tadi pagi, bukan baca, lihat aja abang koran kasih tahu saya headline-nya, tukang sate udah dibebasin katanya. Ya, makanya jangan main-main, ya. Main-main menghina presiden, walaupun waktu itu dia belum jadi presiden, tapi sekarang jadi presiden, jadi dituntut atau ditangkap. Dia punya, bisa memberikan karunia, bisa memberikan sesuatu yang kita tidak layak terima. Nah ini juga begitu, karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak diberikan kepada kita, tapi diberikan, tapi secara khusus setiap orang dan sesuai kehendaknya. Yang kedua, ada ajaran yang mengatakan bahasa roh itu bisa dipelajari. Salah satu yang saya pernah dengar katanya begini. Dia di tengah-tengah, misalnya satu kalimat gitu ya, satu kata, makan. Di tengah-tengah itu ditambahin aja. Mau tambahin ka, mau tambahin sa, mau tambahin la, mau tambahin mu. Jadi kalau makan, jadi maka, kan tambahin ka ya, maka, ka, ma, mu. Nah itu jadi maka, karena maka itu tambahin makan kan. Jadi di tengah-tengah antara ma sama kan tambahin maka. Antara kan, ka sama n tambahin ma. Maka, ka, ma, ini n-nya tambahin u. Jadi maka, ka, ma, nu. Nah, itu jadi bahasa roh tuh. Saya mau makan. Jadi sakamaku. Sakamakaku. Maka kana nu. Nah, begitu kayaknya. Bisa. Atau lebih gampang yang kagak usah pakai gitu. Laba-laba aja terus. Ya. Laba-laba, laba-laba, laba. Anak saya bilang kapan ruginya? Laba terus untung ya. Laba-laba, bala-bala. Akhirnya Spider-Man. Ada yang ngajarkan begitu. Bukan cuma orang dewasa. Kepada anak kecil lagi diajarin. Ini bukan pelajaran bahasa aneh. Bukan pelajaran. Ini tidak bisa dipelajari. Tidak ada ajaran kuliah bahasa roh. Belajar bahasa roh. Belajar bahasa Mandarin bisa, kita kursus. Ya, makanya ini anugerah bukan kursus. Bahasa roh bukan kursus. Bahasa roh kalau kita bikin jadi kursus, jadi curse. Kutuk. Karena saudara main-main dengan something. Bukan itu saja. Bisa jadi nanti setan yang kasih bahasa itu. Pernah terjadi, tahu-tahu ada orang bicara dalam satu persekutuan begitu atau kebaktian, tapi di Afrika sana. Orang tahu-tahu bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bagus, suaranya bagus, pakai nada seperti apa itu, musik dan sebagainya. Wah, orang pikir dia lagi berbahasa roh. Tapi kemudian ada satu anak wanita yang masih muda, dia bilang, stop. Dia sedang bicara dalam bahasa daerah dia, perempuan ini. Nadanya memang bagus, tapi dia sedang menghujat. Dia kata-kata kotor, kata-kata yang tidak patut, kata-kata yang berisi hujatan, dia sedang nyanyikan di tengah-tengah gereja. Maka anak ini bilang, itu dia. Yang lain kan gak ngerti, oh bagus, iramanya menarik. Hati-hati saudara, saya bukan bilang bahasa roh tidak ada, bahasa roh ada. Tetapi tidak bisa dipelajari atau diajarkan. Kalau saudara punya atau dapat karunia bahasa roh, saudara gak bisa ajarin kepada istri atau anak saudara atau adik saudara atau orang tua saudara. Ini anugerah yang spesial. Lalu ada yang mengatakan ini adalah karunia yang paling utama. Oh, 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama bukan karunia bahasa roh, karunia untuk bernubuat. Cek aja di ayat. Nah, nubuat di sini harus dibedakan dengan nubuat atau jangan disamakan persis seperti nubuat nabi di perjanjian lama, nabi Yeremia atau nabi Yesaya. Di sini lebih menekankan pada, kalau di perjanjian baru istilah nubuat atau profesi itu lebih dikaitkan dengan pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada peran Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau saudara mau tahu lebih banyak tentang nubuat, saya pernah baca tulisan yang bagus di tabloid Reformata, kalau enggak salah edisi Januari atau Februari. Judulnya di depan, Nubuat atau Lu Buat. Betul ya Pak Yuka? Ada ya? Saya biasa dikirimin sama Pak Yuka, cuman udah berapa bulan ini dia enggak kirimin. Jadi saya enggak tahu yang edisi terbaru apa. Tetapi itu edisi waktu itu saya baru datang, saya baca. Ada tulisan, saya lupa yang nulisnya, mungkin Pak Bigman. Nubuat itu Alkitab Perjanjian Lama khususnya dari nabi. Lu buat itu sekarang banyak nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta kadang-kadang yang punya karisma dan terkenal bikin dalam tanda kutip nubuat-nubuat sendiri yang oleh di tabel itu bilang lu yang buat bukan gue ya. Lu yang buat bukan Tuhan. Kenapa? Karena kalau diuji tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau diuji atau kalau ditunggu tidak terbukti. Oh banyak. Dulu pernah ada pendeta mengatakan nanti 28 Oktober tahun 2008 itu 9 benda langit dari matahari, Jupiter, Saturnus, Mars, itu bumi, bulan akan menjadi satu garis lurus. Nah itu akan kiamat karena ada tarikan-tarikan gaya tarik gravitasi pecah semua itu yang kecil-kecil termasuk bumi. Bumi kan termasuk yang kecil ya kalau sudah lihat ukurannya dengan matahari jauh gitu kan. Dia bilang jadi kita siap-siap aja ke bukit naik nanti ada ini. Kejadian? Enggak. Kemudian ada lagi yang mengatakan Yesus akan datang lagi tahun ini. Yang paling celaka itu yang ajakin jemaatnya minum racun di Guyana. Namanya Jim Jones di Guyana sana. Ada ustaz khotbah di jemaat teman saya. Ya. Rumahnya dekat masjid seberangnya. Jadi Jumat ustaz lagi khotbah. Makanya itu kita orang muslim harus melihat, belajar. Jangan seperti pendeta-pendeta sesat yang musyrik di agama Nasrani. Itu pendetanya mengajak jemaatnya minum racun. Menjemput karena Yesus gak datang-datang kita mesti mati. Itu Jim Jones bilangnya. Jadi kita minum racun semua nanti ketemu di udara. Itu makanya jangan seperti pendeta itu ajak jemaatnya minum racun. Pendeta yang namanya Tom Jones. Duhailah. Jemaat saya ketawa terbahak-bahak. Namanya Jim Jones. Bukan Tom Jones. Tom Jones itu penyanyi masih hidup. Lagunya yang terkenal salah satu adalah My, My, My Delilah. Why Delilah. Suara saya lagi serak sih, kalau enggak mantap deh. Tom Jones masih hidup, Tom Jones bisa marah, gua kagak pernah ngajak minum racun. Ustadz, makanya kalau mau khotbah cek dulu gitu kan ya. Jim sama Tom beda itu kan. Masa Tom Jones ngajakin ini ya. Nah, di sini kita lihat nubuat harus dikenangkan. Salah kaprah yang berikutnya, kekeliruan yang berikutnya adalah mengatakan bahasa roh adalah karunia yang paling berguna. Ini juga dikasih capital letter, aslinya saya enggak capital letter nih. Ya, bahasa rohnya kecil ya. Karunia yang paling berguna apa? Bahasa roh kah? Oh, saudara Paulus katakan begini. Mana dia? Kenapa hilang? Why? Kau hilang. Mana dia tadi? Nah, ini dia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara mau bangun diri sendiri aja. Saya kadang-kadang juga mau bangunin. Kalau di kebaktian ada yang sudah mulai ngantuk, manggut-manggut tidak jelas, baru itu membangun, perlu dibangun, ya, dibangunkan. Tapi lebih perlu bernubuat, karena membangun jemaat, artinya memberitakan firman Tuhan. Lo ada mimbar hebat, saudara lo, di gereja. Pernah ada satu gereja, bilang pendetanya bilang, kita mau bikin mimbar yang baru, canggih. Jadi gak pakai bangku, kalau ada jemaat datang langsung pencet. Cek, bangku keluar dari bawah. Langsung jemaat duduk. Gak usah jalan jauh-jauh, gak usah cari-cari. Ya. Kalau ngantuk, kasih electric shock dikit dari pencet. Nomor berapa tuh ngantuk tuh? Oh iya bangun, oh gue ngantuk gitu kan. Kalau remaja kan suka nakal ya. Lagi kebaktian saya pernah, lagi kebaktian saya lihat ini anak remaja ngapain liturgi atau kertas nyanyian dia gulung begini. Saya belaga lihat situ, tapi kan mata kita kan bisa kayak, gak kayak kuda kan dipakai ini kan, kita bisa lihat situ aja. Saya belaga kesana, anak itu di situ kan. Tapi saya lihat nih ngapain nih dia gak perhatiin, dia gulung begini. Begitu saya nengok sono aja, teman depan terus dia diam. Wah, saya bilang kurang ajar nih. Tuh yang ditepuk kan marah-marah gitu kan. Nah, sengaja sekalian saya bilang, kamu yang tadi pukul teman kamu, keluar aja kalau gak mau kebaktian. Tahu kan, itu pada nengok kan siapa yang pukul. Yang apalagi dipukul tadi kan, yang mana? Ya itu, yang baju biru itu. Langsung dia marah kan. Nah, udahlah lu. Saya bilangin aja gitu kan, secara gak langsung. Kalau saya bilangin, tuh yang mukul lu dia tuh, kan marah. Ini kan enggak, saya bilang itu ya, yang pukul teman marah. Jadi, nah kembali. Kalau ada yang gak betah, mau pulang lebih cepat, banyak loh jemaat yang mau cepat pulang. Khotbah kelar aja, gak sampai persembahan. Atau kalau khotbah kelamaan, udah, saya cuma dikasih 35 menit, jadi tenang aja ya. Udah pengen pulang, begitu lihat kaki udah mulai ini, langsung pencet, cek, diborgol. Tadi yang bandel terbentuk tangannya diborgol. Cek. Yang mau pulang, kakinya diborgol. Jadi singkat cerita itu mimbar canggih sudah setuju proyek ya, sudah raker udah. Terus komisi pemuda tanya, Pak boleh tambah satu tombol lagi enggak di mimbar itu? Apa boleh minta ini enggak, usul enggak? Kenapa? Udah lengkap ini di mimbar, udah tombolnya udah banyak, iya. Kami minta satu tombol aja di bangku, Pak. Oh iya, buat apa? Bolehlah, cuma satu doang di bangku jemaat. Kan pendeta kan mesti sama jemaat, mesti komunikasi. Jadi jemaat juga minta dong, satu aja kita tombol. Apa tombol? Itu tombol buat kita pencet kalau Bapak khotbah terlalu lama atau kita gak suka, kita pencet, cek, mimbarnya langsung terbalik, ganti puji-pujian. Nah, saya gak usah pencet-pencetan dah ya, kita selesai cepat ya. Yang kelima, yang terakhir. Kekeliruan adalah karena mengatakan tanda bahasa roh itu adalah tanda orang yang beriman atau yang lebih beriman. Oh, saudara baca aja Paulus. Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 12, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman tapi untuk orang yang beriman. Sekali lagi, bernubuat di sini jangan dipikir kita seperti nabi-nabi zaman perjanjian lama yang mengatakan besok akan hujan, dolar akan jadi 15 ribu, jadi beli dolar sekarang. Saya pernah juga ada pendeta waktu itu bilang sama saya, dolar akan jadi 15 ribu nih, waktu Gus Dur jadi presiden atau apa, sebentar apa lagi nih. Jadi saya mau ke Australia waktu itu kan tahun 2001. Ya udahlah, saya jual rumah saya beli dolar. Padahal mahal itu kan, sudah 12 ribu, hampir 13 ribu. Begitu saya beli, besokannya turun jadi 10 ribu. Karena Gus Dur jadi presiden, dolarnya bagus. Saya protes sama pendeta itu. Bapak suruh saya beli ini. Dia bilang, saya kan pendeta, urusannya dengan firman Tuhan, bukan dengan falas. Tapi lu ajarin gua suruh beli dolar. Ya udahlah, gak apa-apa dah. Saya gak minta ganti sama dia, saya maafin aja dah. Ampunilah dia sebab dia tahu apa, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Lalu berkaitan dengan iman, kita tahu iman timbul dari pendengaran. Itu sebabnya maka nubuat itu kaitannya dengan pemberitaan firman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini Roma 10 ayat 17. Jadi Roh Kudus memberikan kita tanda yang beriman itu bernubuat atau pemberitaan firman. Untuk membangun iman yang timbul dari pendengaran firman Kristus. Bukan dari bahasa roh yang tidak dimengerti. Saudara baca aja lebih lanjut 1 Korintus 14. Ini saudara akan melihat bagaimana tidak pentingnya atau tidak begitu hebatnya bahasa roh dibandingkan yang digembar-gemborkan oleh mereka yang salah pemahaman tadi. Lalu haruskah kita memiliki bahasa roh? Saya tidak menjawab harus atau tidak, tapi saya kutip ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 14. Ayat 18 dan 19, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya, Paulus bisa bahasa roh sangat banyak dan lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ada yang tanya, 5 katanya itu apa? Saya bilang mungkin 5 katanya adalah, percayalah kepada Yesus, engkau selamat. Percaya Yesus, engkau akan selamat. 5 kan ya? Nah ini sebagai kesimpulan, Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga. Dia memberikan anugerah berdasarkan atau karunia berdasarkan kehendak dan kedaulatannya, termasuk karunia bahasa roh untuk tujuan kemuliaannya atau namanya yang dipuliakan. Bukan untuk meninggikan orang yang dapat karunia itu atau kemuliaan manusia. Yang perlu dan harus kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita dan minta pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Ini nubuat yang ada. Saya minggu lalu mengutip atau mengatakan kita perlu membaca secara roh. Kan kata bahasa roh itu kan ada bahasa Inggrisnya speak in tongue. Jangan speak in tongue, tapi read in tongue. Membaca Alkitab sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.